Polisi, polisi, polisi. Polisi, polisi, polisi. Lagunya spesial buat request. Saya juga buat teman-teman lancang, buat pemerintah semuanya, buat bebe lancang, buat mas bebe lancang juga dan juga. Aku bertanya, kalau besar nanti mau jadi apa? Polisi, polisi, polisi. Polisi, polisi, polisi. Kacamata hitam bergaya siap dirika, siap dirika, siap dirika, siap dirika. Kacamata hitam bergaya siap dirika, siap dirika, siap dirika, siap dirika. Dot yang sobatnya diatur ngasih terus kok kayak oh tak mungkin.